ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَّلُومٌ كَفَّرٌ. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanil kiram wa akhwatiyal karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, yang ana cintai dan hormati. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada sore hari ini, masih terkait 10 wasiat Allah Jalla wa Ala yang tertera pada ayat ke-151, 152 dan 153 dari surat Al-An'am. Dan qadarullah pada hari ini akhuna Al-Ustaz Farhan tidak dapat hadir karena badan yang sedang kurang sehat. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kesempuhan yang sempurna dan segera untuk beliau. Baik, pada pertemuan yang lalu kita berakhir pada wasiat Allah Jalla wa'ala yang ketiga. Berikut ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, rabi'an. Wasiat Allah Jalla wa Ala yang keempat adalah, wa wasaakum an ta'alla taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ai al-ma'asi adh-dhahirah wal khafiyah. Wasiat Allah yang keempat dalam tiga ayat tersebut adalah Allah Jalla wa'ala memberikan wasiat agar kalian tidak mendekati fawahish. Fawahish yang zahirah dan yang batinah. Apa ini maksud dengan fahishah yang zahirah dan batinah dalam ayat ini? Kata beliau, al-ma'asi al-zahirah wal-khufiyah. Maksudnya adalah maksiat yang terlihat oleh manusia ataupun maksiat yang tersembunyi. Hendaknya semua itu dijauhi oleh seorang yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Karena meninggalkan maksiat yang terlihat dan tersembunyi dari mata manusia adalah bukti kuatnya tauhid seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala dan ikhlasnya ia. Serta jujurnya dia dalam menghambakan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana sebaliknya, melakukan maksiat yang tersembunyi dikala ia sendirian adalah bukti lemahnya keikhlasan, tauhid dan kejujuran seseorang dalam merealisasikan ubudiahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu merupakan simbol kemunafikan. Tanda kemunafikan telah ada di dalam hati seorang hamba. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Khamisan, wasiat Allah Jalla wa Ala yang kelima adalah, wa wasaakum alla taqtulun nafsa allati harramallahu qatlaha wa hiya an-nafsul mu'minatu wal mu'ahadatu illa bil haqq alladhi yubihu qatlaha min qisasin aw zinan ba'da ihsanin aw riddatin ba'da islam. Wasiat Allah Jalla wa Ala yang kelima dalam tiga ayat di atas adalah Allah Jalla wa Ala memberikan wasiat perintah agar kalian tidak membunuh jiwa yang Allah Jalla wa'ala haramkan, yaitu jiwa seorang mukmin dan jiwa kafir yang mu'ahad, kecuali dengan cara yang benar, cara yang dengannya Allah Jalla wa'ala atau agama ini membolehkan suatu jiwa dibunuh, baik karena qisas, sebagai qisas dia telah berzina sementara ia telah menikah, atau dia murtad setelah Islam. Ketahuilah bahwa nyawa yang haram dibunuh secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama jiwa seorang mukmin dan yang kedua adalah jiwa orang kafir. Jiwa seorang mukmin haram dibunuh. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan khalidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban muhina." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, ia kekal di dalamnya. Allah Jalla wa Ala telah murka kepadanya dan telah mempersiapkan kepada untuknya azab yang menghinakan. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pada hari kiamat orang yang pernah membunuh ketika di dunia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah, Allah akan meletakkan kepala korban pembunuhannya di atas tangannya yang berlumuran darah. Kemudian korban pembunuhannya tersebut berkata kepada Allah, "Ya Rabb, salhu fima qatalani." Ya Allah, tanyakanlah kepada dia ini, kenapa ia membunuh diriku? Dan nyawa seorang muslim dalam Islam tidak halal dibunuh kecuali karena tiga hal. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimi illa bi ihda thalath." Darah seorang muslim tidak halal ditumpahkan kecuali karena satu dari tiga alasan. Yang pertama, an-nafsu bin nafs. Dia dibunuh karena telah membunuh orang lain, yang disebut dengan qisas. Yang kedua, as-saibu zani. Dia berzina sementara ia telah menikah, maka ditegakkan kepadanya hukum rajam. Yang ketiga, al-mufariqu lil jama'ah at-tariqu li dinihi. Orang yang murtad setelah Islam. Akan tetapi perlu diketahui itu semuanya hanya pemerintah atau pemimpin ya, yang boleh menegakkannya, yang melakukannya. Karena kalau diserahkan kepada setiap individu muslim, maka akan membuka pintu kerusakan dan kekacauan. Dan apabila ya, suatu negara tidak menerapkan hukum tersebut, maka mereka yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat. Dan individu muslim tidak boleh ya, melaksanakannya dengan sendirinya melaksanakannya, karena itu hanya membuka pintu kerusakan dan kekacauan yang berkepanjangan. Dan itu pun di dalam kitab fikih ada ketentuan-ketentuan, ada prosesi yang perlu diperhatikan sebelum menegakkannya. Nyawa yang kedua yang haram dibunuh adalah nyawa orang kafir. Dan perlu diketahui dalam Islam, orang kafir itu terbagi menjadi empat. Yang pertama, kafir mu'ahad. Yang kedua, kafir zimmi. Yang ketiga, kafir musta'min. Dan yang keempat adalah kafir harbi. Kafir mu'ahad adalah kafir yang telah terjadi genjatan senjata atau perjanjian hidup damai antara negeri muslim dengan negeri mereka. Maka kafir yang seperti itu tidak boleh dibunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qatala mu'ahadan lam yajid 'afal jannah." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Kafir yang kedua adalah kafir musta'min. Kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan jaminan yang diberikan kepadanya oleh individu muslim atau oleh pemerintah muslim, pemerintah setempat. Maka apabila dia masuk ke negeri kaum muslimin, ya harus dijaga nyawa, harta dan kehormatannya. Ini disebut dengan kafir musta'min. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Hani. Tatkala beliau menjamin seorang musyrik dari Mekah untuk masuk ke Madinah, maka beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membunuhnya karena mengingat betapa kejamnya kaum musyrikin kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika atau di fase Mekah. Maka Ummu Hanik pun langsung pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal tersebut. Mendengar demikian, Nabi pun bersabda, "Laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hanik." Wahai Ummu Hanik, kami telah menjamin keamanan terhadap individu musyrik yang engkau berikan jaminan kepadanya. Kemudian Nabi SAW menemui beberapa sahabatnya tersebut dan menegur mereka serta bersabda, inna yadal muslimina wahidah. Jaminan kaum mukminin itu satu. Apabila sebagian mukmin telah memberikan jaminan keamanan kepada seorang individu musyrik atau kafir, maka hendaknya yang lainnya harus menjaganya. Baik yang memberikan jaminan tersebut, ya orang biasa dari kaum muslimin ataupun tokoh mereka. Allah Jalla wa Ala juga berfirman di awal-awal surat At-Taubah, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada salah satu dari orang-orang kafir kaum musyrikin memohon perlindungan kepadamu, silakan engkau memberikan jaminan pengamanan untuknya, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar Al-Qur'anul Karim. Naam. Yang ketiga adalah kafir zimmi. Kafir yang tinggal di negeri kaum mukminin tunduk dengan terhadap peraturan pemerintah kaum muslimin dan membayar pajak atau membayar upeti. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Kecuali mereka telah menyerahkan upeti dan mereka tunduk di bawah aturan pemerintah kaum muslimin. Tiga jenis kafir ini tidak boleh dirampas harta, tidak boleh dihinakan kehormatan, dan tidak boleh ditumpahkan darahnya. Oleh karenanya, kita berlepas diri dan kita sama sekali tidak membenarkan aksi bom Bali 1, bom Bali 2, bom Marriott, ataukah bom-bom lainnya yang mana yang terbunuh di dalam pengeboman tersebut adalah tiga jenis atau salah satu dari tiga jenis kafir di atas, dan bukan sebagai bentuk kecintaan kita kepada orang kafir, tetapi karena hal tersebut bertentangan dengan agama Islam dan disematkan ke dalam Islam sehingga menodai keindahan nama Islam di mata orang-orang kafir. Jenis kafir yang keempat adalah kafir harbi, kafir di medan tempur, di medan perang sedang terjadi perperangan antara kaum muslimin dengan mereka. Inilah kafir yang halal darahnya, yang hartanya menjadi harta rampasan hasil perang, harta fa'i, yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, bunuhlah mereka ya dimanapun kalian mendapatinya. Itu pun ada aturannya, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kalau membunuh mereka tidak boleh dengan cara memutilasi, menyiksa, dipotong hidungnya, dipotong telinganya, disiksa sebelum matinya atau bahkan setelah matinya seperti perbuatan orang-orang jahiliyah sebelumnya. Juga di antara aturannya, anak-anak kecil, kaum wanita dan orang-orang tua tidak boleh dibunuh. Tapi mereka ditangkap, ditawan, dan apabila telah ditawan mereka didakwahi, diberi makan, tidak boleh disiksa. Nah, ini aturan di dalam Islam terhadap orang-orang kafir. Baik. Kemudian wasiat Allah Jalla wa Ala yang keenam dalam tiga ayat di atas adalah an la taqrabu malal yatim wa huwa tiflul ladzi mata abuhu illa billati hiya ahsanu min tasrifihi bima yahfazuhu wa yunammihi wa yunammihi lahu hatta tadfa'uhu ilayhi hina yablughu ashuddah ay ar-rushda wa zawal as-safahi ma'al bulugh. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Anak yatim adalah, kata Syekh, seorang yang telah meninggal bapaknya. Para ulama sebutkan, dan dia belum baligh. Apabila telah baligh, maka dia tidak dinamakan lagi sebagai anak yatim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi SAW bersabda, la yujma ba'da ihtilam. Tidak dinamakan lagi anak yatim apabila dia telah baligh. Apabila ia telah baligh. Illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan cara yang paling bagus. Bagaimana itu? Min tasrifihi bima yahfadhu. Harta dia tersebut ya dipergunakan untuk sesuatu yang dengannya harta tersebut akan terjaga. Atau dikembangkan dengan berniaga ya, ataukah yang lainnya. Hatta tadfa'uhu ilaihi hina yablugha ashuddah. sampai kalian menyerahkannya kepada ia tatkala ia telah dewasa dan telah baligh. Ini syaratnya, dia sudah baligh dan sudah bijak. Apadapun kalau dia sudah baligh tetapi justru akan menghancurkan dirinya sendiri dan hartanya akan hilang begitu saja, ini juga tidak boleh diserahkan, ya. Tetapi hendaknya dijaga, dikembangkan, ya, dan diberikan kepadanya sesuai dengan kebutuhannya. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Nah. Dalam hal ini ada hal yang perlu Anda ingatkan, dan hal ini terkhusus kepada para panitia-panitia yang diamanahkan harta anak yatim. Di sebagian tempat, dan ini Anda dapatkan di beberapa daerah dan khususnya di masjid, di sebagian masjid di sana ada dana anak yatim yang diamanahkan oleh para donatur. Terkadang sebagian masjid itu tidak langsung membagi-bagikan harta anak yatim yang telah diamanahkan oleh para donatur tersebut, dan mereka mendiamkannya sampai bertahun-tahun. Terkadang diumumkan harta anak yatim harta anak yatim sekian ratus juta dan seterusnya. Bahkan ada seorang panitia masjid yang dia ditunjukkan untuk bagian harta bagian dana anak yatim, curhat kepada anak bahwa ada donasi untuk anak yatim itu sudah bertahun-tahun belum dibagikan oleh pihak BKM. Dia pun protes dan menasihati pihak BKM lainnya untuk memberikannya, untuk menyerahkannya. Mereka pun enggan menyerahkannya. Ini mungkar, ya. Ini kesalahan yang cukup fatal. Kenapa? Karena kalau ia tunda bertahun-tahun, maka anak yatim yang tadinya berhak, kemudian dia balik. Ketika dia balik, dia tidak berhak lagi menerimanya. Sementara uang tersebut, dia berhak menerimanya 1-2 tahun sebelumnya. Maka apabila dibiarkan ya, menumpuk 2-3 tahun dan seterusnya, maka anak-anak yatim yang tadinya berhak untuk mendapatkannya tidak lagi berhak atau tidak lagi diberikan di saat uang itu dibagi-bagikan. Ini hendaknya diperhatikan oleh pihak BKM masjid, dan mereka akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Apalagi jika ada unsur kezaliman di dalamnya. Allah Jalla wa'ala berfirman, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman saufa nusli innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang mempergunakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, pada hakikatnya mereka memasukkan lempengan bara api ke dalam perut mereka. Ini hendaknya diperhatikan oleh BKM masjid yang mengelola harta anak yatim. Barakallahu fikum. Sabian, wasiat Allah yang ketujuh dari ayat di atas adalah, wa auful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha. Bersikap adillah dalam menakar dan menimbang. Sesungguhnya kami tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya adalah aqimu al-adl fil akhdhi wal i'ta hasba istita'atikum. Hendaknya kalian menegakkan keadilan dalam memberikan dan mengambil, dalam jual beli sesuai dengan kemampuan kalian. Karena memang terkadang terjadi sedikit kekurangan di dalam menimbang dan menakar ketika jual beli, bukan karena unsur kesengajaan, tetapi karena sudah di luar kemampuan. Terkadang kurang, mungkin hanya 0, sekian on, ya. Ini hal yang dimaklumi jika tidak ada unsur kesengajaan dan dia pun telah bersungguh-sungguh untuk menimbang dan menakar dengan sempurna, ya. Dan ini kezaliman yang telah Allah Jalla wa'ala ancam di dalam Al-Quran, ya. Wailul lil mutaffifin alladhina idha talu ala nas yastawfun wa idha kaluhum awazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'athun biyaumin azim. Sungguh celaka mereka al-mutaffifin, yang apabila orang lain menakar dan menimbang sesuatu untuk mereka, mereka meminta untuk disempurnakan. Tetapi jika mereka yang menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka merugikan pihak yang lain. Tidakkah mereka mengingat bahwa diri mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat, hari yang sangat besar? Sampai-sampai saya diceritakan oleh seorang teman di suatu tempat, di suatu pasar, di situ sudah ma'ruf kalau kita membeli buah-buahan tertentu, timbangannya itu dikurangi. Sampai suatu saat ada kawan dia, kawan saya kenal ini, dia menceritakan ada kawannya membeli buah-buahan di tempat tersebut. Setelah ditimbang oleh pemilik buah-buahan tersebut, penjual buah-buahan tersebut, buah-buahan duku, setelah itu dia masuk ke mobil, dia ambil timbangannya sendiri. Kemudian dia timbang kembali di depan penjualnya, dan sangat jauh kurangnya, sangat banyak kurangnya. Nah, ini memang terjadi di sebagian pasar dan dilakukan oleh sebagian para penjual. Sebabnya apa? Sebabnya adalah kurang rasa takut mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak hadirnya kekuasaan Allah, pengagungan kepada Allah di dalam hati mereka ketika jual beli. Seakan-akan Allah tidak melihat, tidak mengetahui dan mendengar apa yang mereka lakukan. Oleh karenanya di surat Al-Mutaffifin tadi, setelah Allah memberikan ancaman kepada mereka, Allah katakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak tahu? Apakah mereka tidak beriman, tidak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat? Kenapa? Karena orang yang selalu mengingat tentang hari kiamat, tentang alam barzah, ya, tentang hari kiamat, hisab, mizan, adanya nashrus suhuf, adanya as-sirat, adanya al-qantara, adanya al-a'raf, indahnya syurga dan dahsyatnya neraka, bahwa di hari kiamat akan ada qisas, dia akan takut untuk berbuat dosa, baik dosa antara dia dengan Allah ataukah dosa yang berkaitan dengan hak anak Adam. Nah, kemudian tsaminan, wasiat Allah Jalla wa Ala yang ke 8 adalah wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Dan apabila kalian berkata, maka berkatalah dengan adil, sekalipun terhadap kerabat kalian. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, amara bil adli fil qawli 'ala al qaribi wal ba'id ba'da al amri bil adli bil fi'l fi'il. Allah Jalla wa Ala memberikan perintah agar kita bersikap berkata adil, baik kepada kerabat kita ataukah kepada orang yang tiada hubungan kerabat dengan kita. Setelah sebelumnya Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dalam perbuatan kita, yaitu dalam menimbang dan menakar pada ayat sebelumnya. Dan ini hal yang penting untuk diperhatikan oleh seorang muslim, karena terkadang seorang tidak lagi bersikap adil tatkala perkara yang ia hadapi tersebut berkaitan dengan kerabatnya. Ini hal yang hendaknya diperhatikan. Demikian pula sebaliknya, terkadang seorang tidak bersikap adil tatkala orang yang berhadapan dengannya itu adalah orang yang telah terjadi permusuhan antara dia dengan orang tersebut. Padahal dalam Al-Quranul Karim, jangankan sesama muslim, kepada orang kafir saja, kafir yang itu musuh Allah, musuh Rasulnya dan musuh kaum mukminin, kepada mereka saja kita harus bersikap adil. Allah Jalla wa Ala berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum, maksudnya kata para ulama adalah orang-orang kafir, karena hanya orang kafir yang boleh dimusuhi dan dibenci oleh seorang mukmin. Janganlah kebencian kalian kepada mereka membuat kalian tidak bersikap adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah kalian, sesungguhnya adil itu lebih mendekatkan kepada taqwa. Di dalam surat Al-Mumtahanah, Allah Jalla wa Ala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari daerah-daerah kalian. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mencintai orang-orang yang bersikap adil. Oleh karenanya, hendaknya seorang muslim dan muslimah memperhatikan wasiat Allah Jalla wa'ala ini. Jangan karena kita saking cinta kepada seseorang atau kerabat kita, kita tidak mau tahu, tidak mau tahu menau dia ini salah ataukah tidak. Kita membelanya dan tidak mau bersikap adil terhadap dirinya. Demikian pula, jangan sampai karena permasalahan pribadi antara kita dengan seseorang juga membuat kita tidak bersikap adil terhadap dirinya, sehingga kita membunuh karakternya, kita memboikotnya, kita mengajak orang lain untuk memboikotnya. Padahal andai kata kita punya masalah dengan saudara kita muslim dalam urusan dunia, maka tidak boleh kita memboikotnya lebih dari 3 hari. Itu andai kata dia buat salah terhadap kita dalam urusan dunia. Dia mencela kita, dia mengghibah kita, dan kita tahu. Andai kata kita marah kepadanya, tidak boleh lebih dari 3 hari. Apalagi kita sudah memboikot seorang lebih dari 3 hari, mengajak orang lain untuk memboikotnya, membunuh karakternya, dan seterusnya. Hanya karena hal-hal yang terkadang itu sebenarnya dibangun di atas buruk sangka kita atau miscommunication di antara sebagian kita. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Oleh karenanya Nabi SAW sebutkan di antara perangai buruk orang-orang munafik adalah idza khasama fajar. Jika punya masalah, dia bertikai, berselisih dengan seseorang, fajar, dia bersikap yang melampaui batas. Ya, seperti sebagian orang kalau udah benci sama seseorang, sama sendalnya pun jadi lawan, ya. Sendal-sendalnya pun ditendang. Mobilnya yang terlihat olehnya, mobilnya pun dipermasalahkan. Ya. Atau demikian juga, ya, karena sudah enggak suka, seperti pepatah Arab katakan, kalau sudah tidak suka, maka yang terlihat hanya adalah aib. Sebagaimana kalau sudah cinta, yang salah pun terlihat baik. Maka hendaknya seorang muslim bijak dan takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian tasian, wasiat Allah yang ke-9 dari ayat di atas adalah wa bi'ahdillahi aufu. Dan hendaknya dengan ahdullah kalian merealisasikannya. Maksudnya adalah wasiyatahu allati wasaakum biha. Hendaknya kalian merealisasikan wasiat yang telah Allah wasiatkan kepada kalian. Ai inqadu lidzalika bi an tuti'uhu fima amara bih wa nahaa an. Yaitu hendaknya kalian tunduk terhadap wasiat Allah. Bagaimana caranya? Dan kapan seorang itu dikatakan telah tunduk terhadap wasiat Allah Jalla wa Ala? Bi an tuti'uhu fima amara bih wa nahaa an. Adalah dengan mentaati perintah dan meninggalkan larangannya. Wa ta'malu bi kitab wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyiran. Wasiat Allah yang ke-10 dari ayat di atas adalah wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian jalanku yang lurus ini. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan selain jalanku yang lurus, karena jalan-jalan tersebut hanya membuat kalian berpecah belah dari jalanku yang lurus. Maksudnya adalah, kata penulis, alladzi wa awsaytukum bihi fi hatainil ayataini min tarkil manhiyat wa a'zamuha asyirik wa fi'lil wajibat wa a'zamuha tauhid huwa siratul mustaqim. Masya Allah. Ini hal yang amat penting untuk kita perhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Kenapa? Karena setiap kita salat, dalam setiap rakaat kita berdoa kepada Allah dengan membacakan firman-Nya, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus itu? Kata Syekh, dalam ayat ini jelas Allah katakan. Setelah Allah sebutkan 9 wasiat di atas tadi, yang isinya adalah perintah untuk dikerjakan dan larangan-larangan yang harus ditinggalkan, yang mana larangan yang paling kerasnya adalah kesyirik, adalah syirik, dan perintahnya yang paling besar adalah tauhid, huwa siratul mustaqim, itulah jalan yang lurus. Maka sungguh seorang itu belum dikatakan telah berada di jalan Allah yang lurus kalau dia belum merealisasikan tauhidnya kepada Allah Jalla wa'ala dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, dan belum meninggalkan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Sekalipun dia menjalankan berbagai perintah Allah Jalla wa'ala yang lainnya, dia telah meninggalkan banyak larangan-larangan Allah yang lainnya. Dia salat, dia puasa, dia haji, ya, dia umrah, dia sedekah, dia akhlaknya bagus, dia biru walidin yang luar biasa, dia meninggalkan zina, meninggalkan dosa mencuri, dosa menyuap, dosa liwat, dosa membunuh, ya, dosa riba, dan berbagai dosa-dosa maksiat yang lainnya. Tetapi dia tidak merealisasikan tauhidnya kepada Allah dan tidak meninggalkan syirik, maka sungguh ia tidak berada di atas jalan yang lurus. Karena Allah menyatakan, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian. Setelah Allah menerangkan beberapa larangan yang harus ditinggalkan dan beberapa perintah yang harus dilaksanakan, yang mana larangan yang paling keras adalah syirik dan perintahnya yang paling besar di dalamnya adalah tauhid. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa hal yang paling prinsipil, ya, yang paling urgen, ya, bagi orang yang ingin berjalan di atas jalan Allah yang lurus, yang dengannya dia akan mendapatkan keutamaan bersama para nabi, para siddiq, para syuhada, dan salihin yang telah Allah berikan nikmatnya kepada mereka, adalah dengan merealisasikan tauhid, meninggalkan syirik. Nah, baik, ya. Kemudian di dalam ayat ini Allah katakan, wafala fattabi'un wala tattabi'un subul, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti as-subul. Apa as-subul di sini? Kata beliau, al-bid'ah wa syubhat. Maksud as-subul, yang dimaksud dengan as-subul di sini adalah kebid'ahan-kebid'ahan dan syubhat-syubhat. Syubhat itu adalah sesuatu yang batil tetapi tersamarkan atas sebagian orang akan kebatilannya. Contohnya, kebatilan dalam syubhat dalam akidah. Syubhat orang yang menyatakan Allah ada tapi tak bertempat. Maksud dia tidak bertempat adalah ingin meniadakan sifat Allah, sifat istiwa-Nya Allah di atas arasy yang telah ia kabarkan di dalam sekian ayat dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan itu ucapan yang bijak. Allah ada tapi tak bertempat. Ya. Yeah. Kecuali dia maksud tidak bertempat, Allah itu tidak diliputi oleh tempat, maka iya. Allah tidak butuh kepada tempat, iya. Allah tidak berada di dalam makhluknya, betul. Ya, Allah tidak diliputi oleh barat, oleh timur, oleh selatan, oleh utara, betul. Dan ahlus sunnati wal jamaah yang menetapkan bahwa Allah beristiwa di atas arasy, itu perlu diketahui karena beberapa alasan. Yang pertama, Allah sendiri yang memerintahkannya dalam Al-Quranul Karim, dalam 6 ayat secara jelas. Di dalam hadis-hadis Nabi, ijma' para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan bahwa itulah akidahnya 4 madhab. Sebagaimana dinukilkan oleh banyak ulama, di antara Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulum, merupakan ulama besar dalam madhab Syafi'i. Dan muridnya Imam Syafi'i langsung, yaitu yang bernama Al-Muzani. Dan ahli sunnati wal jamaah yang menetapkan demikian, tidak ada satupun di antara mereka menyatakan berarti Allah butuh kepada tempat, berarti Allah diliputi tempat oleh tempat, tidak. Kita berkeyakinan bahwa Allah beristiwa di atas arsy karena ayat-ayat dan hadis-hadis serta ijma' para ulama salaf, dan kita tetap berkeyakinan Allahu Akbar, Allah Ghaniyul Hamid, Allah Maha Kaya. dan Allah Maha Besar. Tiada sesuatu yang lebih besar dari Allah. Allah dan Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Nah, ya, yang menerjemah, yang menafsirkan ayat ini, ayat Allah, wala tattabi'u subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang banyak dari selain jalanku yang lurus, dengan makna bid'ah syubhat, dari kalangan ulama salaf sangatlah banyak, ya, di antara yang Mujahid, dinukilkan oleh al-imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam, ketika membahas dalil-dalil dari Al-Quran yang menerangkan tercelanya bid'ah, beliau sebutkan salah satu dari ayat-ayat tersebut adalah ayat ini, juga oleh para ulama tafsir. Kemudian Allah menyatakan fatafarraqu bikum an sabili, karena kalau kalian mengikuti bidah dan syubhat, kalian akan berpecah belah dari jalan Allah yang lurus. Ya. Ayat ini menerangkan kepada kita kaedah bahwa kebenaran itu satu, sementara kebatilan itu banyak. Ini kaedah dalam Al-Qur'an. Contohnya ini ayatnya. Lebih jelas lagi adalah hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad terkait ayat ini. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan wahidan mustaqiman. Faqala hadha sabilullah. Thumma khatta an yaminihi wa shimalihi khututan, faqala hadhihi subul ma minha sabilun illa wa fi syaitanin yad'u lah." Beliau suatu ketika menarik suatu garis yang lurus. Satu garis yang lurus. Setelah itu beliau berkata, inilah jalan Allah yang lurus. Setelah itu beliau menarik garis-garis yang banyak, yang melintang di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian Nabi menyatakan, inilah subul. Setiap jalan dari jalan-jalan ini, ada syaitan yang menyuruh manusia kepadanya. Setelah itu beliau pun membacakan firman Allah di atas. Ayat 153 dari surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus satu-satunya, maka ikutilah oleh kalian dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang banyak kebid'ahan dan syubhat. Karena kalian akan berpecah belah dari jalan Allah yang lurus. Ini kaidah penting untuk diperhatikan, bahwa kebenaran itu satu, sementara kebatilan itu banyak. Oleh karenanya Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Inna dina indallahi Islam. Sementara agama di dunia ini banyak, tetapi satu-satunya agama yang benar adalah agama Islam. Kebenaran itu satu. Jangan dibalik kaidahnya, ya. Menjadi kebenaran itu banyak, kebatilan itu satu. Sebagian orang membaliknya. Memang dia tidak mengatakannya secara tersurat, tapi ucapannya dan sikap dia di dalam menyikapi sekte-sekte yang ada di dalam Islam itu menerangkan bahwa dia ingin menyatakan kebenaran itu banyak dan kebatilan itu satu. Sebelum saya masuk suatu hal yang penting dan lebih 7 poin, saya sampaikan dulu sebuah hadis Nabi SAW terkait hal ini. Hadis tentang perpecahan umat yang telah disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dalam tarikhnya, Imam Tirmidzi dalam Ilalu Tirmidzi dan para ulama. Nabi menyebutkan, iftaraqatil yahudu ila wahidatin wa sab'ina firqah kulluha finnar ila wahidah, waftaraqatin nasara ila thintain wa sab'ina firqah kulluha finnar ila wahidah, wasataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqah kulluha finnar ila wahidah. Yahudi telah berpecah menjadi 71 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan dari mereka. Sementara Nasara telah berpecah menjadi 72 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu. Sementara umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu. Para sahabat pun bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, humma ana alaihi liyawma wa sahabi, yaitu mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan jalanku hari ini dan jalanku dan para sahabatku hari ini. Nah, ini lebih jelas lagi, ya, ucapan Nabi. yang menerangkan kepada kita bahwa kebenaran itu satu dan kebatilan banyak. Sebagian orang membaliknya. Oh, enggak apa-apa, semuanya benar. Kelompok ini benar, ormas ini benar, ormas itu benar, ormas ini benar, ormas ini benar. Yang kita lihat secara jelas antara ormas ini memiliki perselisihan dan perbedaan yang cukup jelas terkait akidah dan prinsip mereka dalam beragama. Terus mana yang sesat? No, sono tuh. Yang mana Ustaz? Itu, yang jenggot-jenggot itu, yang suka bahas-bahas bid'ah tuh. Siapa Wahabi ya? Apa Wahabi dengan Syiah 11-12 itu? Dengan mudahnya dia mengeluarkan kata seperti itu. Kemudian kita tanyakan, mana Wahabinya? Yeah. Apa definisi Wahabi? Apa bukti kesesatan mereka? Apa ayat Al-Quran yang telah diselisih oleh mereka? Apa hadis Nabi yang telah mereka selisihi? Kesepakatan ulama salaf mana yang telah mereka selisihi? Tunjukkan bahwa mereka memiliki akidah yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, dan bertentangan dengan ijma' ulama salaf. Apakah rukun Islam mereka berbeda? Apakah rukun iman mereka berbeda? Dan apakah kiblat mereka bukan lagi ke Mekah? Gak bisa. Tapi anehnya semua di belakang ini benar-benar yang sesat tuh satu. Ini kan terbalik. Yeah. Jadi kalau kita melihat ayat dan hadis, jelas kebenaran itu satu dan kebatilan banyak. Oleh karenanya seorang yang memahami manhajus salaf, dia ketika melihat banyaknya serangan ahlul bid'ah dari berbagai ormas, dari berbagai kelompok, dari berbagai sektenya menyerang dakwah sunnah, dakwah salaf yang menyuruh kepada tauhid dan sunnah, dia semakin yakin untuk berpegang teguh dengan manhajus salaf. Karena dengan bersatunya ahlul bid'ah, sementara mereka beraneka ragam akidahnya dan prinsipnya dalam beragama, untuk menyesatkan dan menfitnah dakwah yang satu, di mana-mana dengan satu warna, akidah mereka sama, prinsip mereka sama, ini membuat seorang mukmin, seorang mukminah semakin yakin akan kebenaran di dalam manhajus salaf. Yang mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan prinsip para sahabat Nabi, para tabi'in atau tabi'ul tabi'in yang telah diterangkan oleh ulama Islam yang datang setelah mereka. Jangan justru goyang ya. Ya, udah banyak sekali ini serangan berbagai ormas, berbagai kelompok. Jadi goyang. Enggak, orang yang memahami kaidah tadi, dia justru semakin yakin. Bahwa itulah kebenaran tatkala semua kelompok sepakat untuk menyesatkan ia. Sementara kelompok yang disesatkan tersebut, dimanapun ia berada, sama akidahnya, sama prinsipnya dalam beragama. Kebenaran itu satu, sementara kebatilan itu banyak. Kemudian Syekh menerangkan kepada kita sisi kesesuaian ayat ini disebutkan dalam bab ini, karena dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyebutkan beberapa hal yang ia haramkan, dan yang pertamanya Allah sebutkan adalah syirik. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling wajib, karena larangan berbuat syirik adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Salah satu kaidah dalam ilmu tafsir terangkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sini dalam kitabnya Al-Qawaidul Ihsan, ihsan adalah al-amru bi syai nahyun an diddih, atau nahyun an syai amrun bi diddih. Larangan terhadap sesuatu adalah perintah untuk lawannya atau sebaliknya. Jelas ya? Berikut ini beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, kata Syekh, anna syirka a'zamul muharramat wa anna tauhida aujabul wajibat. Syirik adalah keharaman yang paling keras, dan tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Oleh karenanya, seorang itu, kata para ulama, tidak dikatakan bertakwa kepada Allah kalau dia belum mentauhidkan Allah dengan benar dan belum meninggalkan syirik, walaupun dia ahli ibadah yang luar biasa. Dan ini telah kita terangkan berulang kali dalam pelajaran kita ini. Pelajaran yang kedua adalah a'zamu haqqil walidin, besarnya hak kedua orang tua, di mana hak mereka berdua Allah sebutkan setelah hak dirinya. Yang ketiga, tahrimu qatli nafsi bighairi haq, haramnya membunuh suatu jiwa yang tidak dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Allah Jalla wa'ala, terlebih lagi jika yang ia bunuh adalah kerabatnya sendiri. Dan lebih dari itu adalah anak kandungnya sendiri, seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dan orang-orang yang masih mewarisi sikapnya kaum jahiliyah. Pelajaran yang keempat adalah tahrimu akli malil yatim, haramnya mempergunakan atau memakan harta anak yatim. Wa masyru'iyyatil 'amali 'ala islahih, dan anjuran untuk mengembangkan atau menjaga harta anak yatim. Ya. Dan ini perlu diperhatikan oleh seorang ibu. Karena ketika suaminya meninggal, perlu diketahui harta yang ditinggalkan oleh suaminya, apabila itu murni hartanya, maka perlu diperhatikan dia hanya memiliki hak di situ 1/8. Apabila suaminya memiliki anak, baik dari dia maupun dari istri yang lain, andai kata ada. Dan andai kata dia enggak punya anak, hanya dia yang ditinggalkan, ya, maka dia punya hak 1/4. Nah, sebagian kaum istri, ya, dia makan semua harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Dia anggap Allah, yang mereka ini kan anak-anak saya. Betul, mereka anak Anda, tetapi mereka anak yatim. Anda hanya punya hak 1/8 di situ. Selain itu punya mereka. Kalau mereka tidak diberikan, Anda telah zalim dan telah memasukkan bara api ke dalam perut Anda, dan di hari kiamat itu akan menjadi bara api dan Anda akan disidang oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, bagaimana caranya? Dijaga harta mereka. Ketika sudah dewasa diserahkan, atau sebelum dewasa langsung dibuat perubahan nama di notaris. Wah, ini untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Apakah Anda punya hak untuk memakannya karena Anda telah menjaga harta mereka? Allah terangkan di awal-awal surat An-Nisa. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau memang dia butuh, hendaknya dia makan secara ma'ruf, yang dengan cara yang layak, secara uruf, karena dia telah capek menjaganya. Bukan untuk berfoya-foya. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Tapi kalau dia kaya, hendaknya dia menjaga kehormatan dirinya untuk tidak menyentuhnya. Pelajaran kelima yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah wujubul adili fil aqwali wal af'ali 'alal qaribi wal ba'id. Wajibnya bersikap adil pada ucap, dalam berucap dan berbuat, baik terhadap kerabat maupun orang yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Yang keenam, wujub wafa'i bil ahd. Wajibnya menunaikan janji, baik janji kita dengan Allah, yaitu mentauhidkan dirinya dan tidak melakukan syirik kepadanya, ataukah perjanjian antara kita dengan manusia. Yang ketujuh adalah wujubu ittiba'i dinil Islam wa tarki ma'ada. Wajibnya mengikuti agama Islam dan meninggalkan apa yang selainnya. Islam, ya, berisikan perintah yang harus dijalankan, yang paling besarnya adalah tauhid, atau larangan-larangan yang paling kerasnya adalah syirik. Yang terakhir adalah anna tahlil wa tahrim haqqun lillah. Bahwa hukum bahwa penghalalan dan pengharaman itu hak murni Allah. Tidak boleh seorang mengharamkan sesuatu tanpa landasan dari ayat dan hadis. Demikian pula mewajibkan menghalalkan sesuatu. Oleh karenanya, apabila seseorang menuduh suatu dakwah ekstrim, maka hendaknya diperhatikan sebelum dia berkata demikian. Apa ini maksud dengan ekstrim? Seringkali dakwah sunnah yang mengajak manusia kepada tauhid dan menerangkan kepada manusia bahaya syirik, indahnya sunnah dan bahayanya bidah, menerangkan kepada mereka hal-hal yang Allah wajibkan dan hal-hal yang Allah haramkan berdasarkan ayat dan hadis. Seringkali dakwah yang seperti ini dituduh sebagai dakwah yang ekstrim atau radikal. Maka kita katakan, apa sih dakwah yang ekstrim? Bukankah ekstrim itu adalah mewajibkan kepada manusia hal-hal yang Allah dan Rasulnya tidak wajibkan? Atau mengharamkan kepada manusia hal-hal yang tidak Allah haramkan? Sekarang coba buktikan, apakah dakwah-dakwah yang dibawa oleh para ulama, para ustaz-ustaz sunnah yang dituduh Wahabi ini, adakah sebuah kewajiban yang mereka wajibkan kepada manusia sementara hal itu tidak diwajibkan dalam Al-Quran dan hadis? Adakah mereka mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan dan Rasulnya? Kalau iya, baru dikatakan ekstrim. Yang ekstrim itu adalah mengharamkan hal yang Allah halalkan. Anjurkan puasa mutim 40 hari, jangan makan daging dengan alasan ini dan itu. Itu yang dakwah yang ekstrim. Ya? Menganjurkan ibadah, sholat sekian rakaat, baca Al-Fatihah sekian banyak, kulullah wahad sekian banyak, dan sholat ini dan bulan itu tanpa dalil. Itu dakwah yang ekstrim, yang telah menyuruh manusia melakukan ibadah yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Ahli syirik dan ahlul bid'ah, mereka orang yang paling ekstrim. Karena telah menganjurkan manusia ibadah-ibadah yang sama sekali tidak ada anjuran dari Allah dan Rasulnya. Bahkan sebagian mereka mencela sebagian orang kalau tidak ikut merayakan suatu ritual syirik dan bid'ah yang tidak pernah Allah berikan penjelasan untuknya. Itu baru dakwah ekstrim. Ya, orang yang enggak maulidan dikucilkan, dikatakan Wahabi. Enggak tahlilan dikucilkan, dikatakan Wahabi. Enggak mau zikir-zikir besar dengan suara yang keras malam-malam tertentu atau di kuburan dikucilkan, dikatakan Wahabi. Itu dakwah yang ekstrim karena maulid tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis. Tidak ada dari para sahabat Nabi, dari tabi'in, tabi'un tabi'in, bahkan dari empat imam mazhab pun tidak ada. Ya, melakukan zikir dengan suara yang keras, melakukan dengan mikrofon pengeras suara yang mengganggu orang-orang lain untuk istirahat di jam tersebut, dengan cara-cara khusus, dengan konteks-konteks khusus, di malam khusus tanpa dalil yang mengkhususkan hal tersebut, itu baru ekstrim. Naam, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita bacakan pertanyaan-pertanyaan telah masuk atau jika ada yang langsung dengan audio juga boleh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana sikap kita bila ada orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang tersebut dalam jaminan keamanan oleh negara, tetapi negara membiarkannya dan tidak menegakkannya hukuman terhadap orang tersebut? Yang pertama, disuratin diberikan nasihat kepada negara tentang hukuman Islam terhadap orang yang seperti itu. Ya. Kemudian diberikan penjelasan bahayanya kalau dia tidak menegakkannya. Ya. Apabila hal tersebut juga tidak ditegakkan, maka jangan individu melakukannya, individu muslim melakukannya. Kenapa? Karena akan memberikan mudarat yang jauh lebih besar. Karena para ulama terangkan bahwa syarat melakukan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar adalah tidak kembali yang mudarat terhadap nyawa dia, harta, keluarga, atau kehormatannya. Sekalipun ya, ada sebagian para ulama yang menyebutkan apabila orang yang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut bisa dibunuh dan tidak diketahui dan tidak memberikan mudarat, dipastikan tidak memberikan mudarat dan membahayakan dirinya atau orang lain, ya, maka boleh ia melakukannya. Sebuah faedah dari Syekh Mukbil yang diberi sampaikan kepada saya oleh Al-Ustaz Wira Bahrun. Tapi ya, ini sulit untuk diterapkan karena hanya membuka pintu kerusakan. Ya, hal ini hendaknya diserahkan kepada pemerintah. Jika mereka tidak melakukannya, maka hendaknya kita mengingkarinya dengan lisan kita, dengan dalam ceramah-ceramah dan tulisan-tulisan kita, dan hendaknya kita ya memperbanyak doa kepada Allah Jalla wa'ala terhadap orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan dari akhuna Kemal Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Afwan, di luar tema, apakah anak bayi yang meninggal dunia akan masuk surga dan siapakah siapa saja yang bisa ia tarik ke surga? Datang sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan wa inna siqta, bahwa bayi yang gugur, yang meninggal, dia akan menarik dengan ari-arinya ibunya atau ayahnya. Saya lupa lafaz hadisnya, yang jelas hadis tersebut adalah hadis yang sahih yang saya ingat, ke dalam syurganya. Nah, dan juga Nabi SAW dalam beberapa hadis yang sahih menerangkan bahwa anak muslim yang meninggal dan dia belum baligh, dia menjadi penghuni syurga karena dia belum memiliki dosa dan akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Nam wallahu taala a'lam bissawab wal 'ilmu indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, bila seorang istri mengatakan kepada anak-anaknya, bahwa suaminya sebelum meninggal berwasiat setengah harta warisan peninggalan suaminya diberikan kepada istrinya, karena banyak jasanya sudah membantu keluarga bagaimana sebagai anak menyikapinya. Apakah wasiat boleh dikerjakan? Syukran. Yang pertama, tidak boleh karena beberapa alasan. Yang pertama, wasiat tersebut lebih dari sepertiga. Dan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Nabi melarang Sa'ad bin Abi Waqqas yang ingin memberikan wasiat terhadap hartanya setengah dan seperdua dari hartanya. Kemudian Nabi melarangnya ketika beliau menyatakan fatsulutsu ya Rasulullah. Bagaimana kalau sepertiga? Maka Nabi menjawab fatsulutsu ats-tsulutsu katsir au kabir. Baru diperbolehkan. Hadisnya hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Yang kedua, istri salah satu dari ahli waris. Dan ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. Telah datang hadis sahih dalam hal itu, la wasiyata li warithin. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Maka warisan tersebut tidak boleh ditunaikan. Maka si istri hanya mendapatkan 1/8 dari harta suaminya tersebut. Karena anak-anaknya yang, karena ada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya berbuat baik kepada orang tuanya, ya udah gak apa-apa, ambil aja. Mereka setuju, ini hak mereka. Jelas ya? Ya, ahli wasiat hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris. Barakallahu fikum. Baik. Ada lain teman-teman? Silakan yang mau langsung dengan audio. Baik, terkait pelajaran teman-teman di Zoom, ada yang tidak jelas? Silakan jika ada hal yang perlu ditanyakan terkait pelajaran sore hari ini. Tafadhalu. Silakan. Jika tidak ada, ada? Baik, berikut ini ada pertanyaan melalui pesan dari seorang akhwat dari Malaysia, hafizahallahu ta'ala. Apakah seorang yang kehilangan ibunya karena meninggal sebelum dia balik termasuk anak yatim? Secara istilah syar'i tidak disebut anak yatim ya, karena anak yatim itu adalah man mata abuhu walam yabluq, seorang yang mati ayahnya dan dia belum baligh. Karena ayahlah pemimpin dalam rumah tangga, dengan meninggalnya ayah, ya, dia tidak akan ada yang menafkahinya secara kebiasaan kan demikian. Karena dalam Islam ya, atau keumuman manusia, yang mencari nafkah itu adalah laki yang menjaga keamanan terhadap dia juga bapaknya. Oleh karenanya dia tidak mendapatkan hukum anak yatim. Nah, barakallahu fik. Tapi dia mendapatkan keutamaan lain dari keutamaan meninggalnya orang yang ia cintai. Nah, barakallahu fik. Baik, berikut ini ada pertanyaan dari Ibu Nurul. Bismillah, assalamualaikum ilaik. Nah, barakallahu fik. Ustaz, saya seorang mahasiswi yang kuliah di jurusan perbankan syariah. Apa motivasi untuk saya, Ustaz, supaya saya sangat untuk menyelesaikan pendidikan saya ini? Karena di sisi lain ketika saya memikirkan soal kuliah ini selalu gelisah. Tetapi ketika saya ikut taklim seperti ini, saya lebih tenang. Baik, di sini beliau sedang kuliah ya, bukan di pekerjaan riba ya. Andai kata mau diselesaikan, ya karena waktu yang hampir selesai, maka insya Allah ta'ala tidak mengapa. Tapi hendaknya maksimalkan waktu untuk belajar ilmu agama, menghadiri majelis ilmu agama, atau mempelajari melalui sarana-sarana yang Allah berikan. Akan tapi kalau memang masih baru masuk, lebih baik mengambil jurusan-jurusan yang jauh lebih bermanfaat buat dunia dan agama kaum muslimin. Ya, yang ilmu-ilmu tersebut dibutuhkan dalam kehidupan dunia. Adapun masalah ekonomi syariah, ya, walillahilhamd dalam kutubul buyu' itu diajarkan ya. kecuali yang dia maksud jurusan perbankan syariah tersebut memang benar-benar syariah, bukan sekedar namanya saja. Ya, sementara kaedah-kaedah yang dibahas dalamnya adalah kaedah-kaedah riba, hanya saja diberikan nama dengan syariah. Dan asas saya untuk lebih dalam pengetahuan anti dalam hal ini, saya menasihati untuk banyak membaca tulisan-tulisan yang ditulis oleh Dr. Erwandi dalam hal ini dan mendengar kajian-kajian beliau. Beliau S1, S2 dan S3-nya ya, jurusan ini, dan pakar dalam hal ini. Beliau seorang yang berilmu dalam hal ini. Semoga Allah menjaga beliau dan menyembuhkan beliau dari penyakitnya. Barakallahu fikum. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan ya. Laptopmu sudah mati ini. Ada di situ. Baik, ada yang mau bertanya dengan audio selain dengan pesan? Tadi Abu Suhail ya, ingin bertanya ya. Silakan ya. Abu Suhail. Silakan Abu Suhail, barakallahu fik. Fadal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Tanya Ustaz, salat berjamaah di masa pandemi Ustaz. Nah, di sekitar rumah saya, di masjid sekitar rumah saya dilaksanakan salat berjamaah, dan saya menerima salat di rumah bagaimana hukumnya? Baik, barakallahu fik, akhi barakallahu fik. Sepertinya pertanyaan ini sudah kita jawab ya di hari Kamis ya, namun tidak mengapa kita ulangi kembali. Tiada ruginya kita mengulang-ulangi ilmu agama. Yang pertama, akhi barakallahu fik, saya seorang penuntut ilmu agama yang kecil yang tidak layak berijtihad, yang mengeluarkan pandangan pribadi terkait fikih-fikih kontemporer dan besar seperti terkait pandemi di masa ini. Akan tetapi karena saya seorang penuntut ilmu agama dan saya telah membaca penjelasan-penjelasan para ulama, maka saya hanya sekedar perantara antara antum dengan fatwa para ulama. Baik, terkait tentang pandemi ini, ada keluar fatwa dari Al-Lajna Ad-Daimah, Komite Fatwa Tetap Saudi Al-Arabiyah. Mereka menerangkan beberapa hal yang dalam hal tersebut. Yang pertama, apabila telah ada himbauan resmi dari pemerintah, maka hendaknya himbauan resmi dari pemerintah tersebut ditaati dan direalisasikan. Yang kedua, orang yang sakit atau terkena virus ini haram melakukan sholat berjamaah. Yang ketiga, orang yang mengkhawatirkan terhadap dirinya akan tertular penyakit ini atau virus ini, dia memiliki uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Dan tentunya kekhawatiran tersebut tidak dibangun di atas sifat malas atau was-was belaka, praduga belaka, ya rasa takut yang berlebihan, tetapi dibangun di atas suatu berita yang valid ya, dari ahlinya. Dalam hal ini adalah pihak medis dan terkhusus Kementerian Kesehatan kita. Dan juga ketika di Saudi Al-Arabiyah mulai dibuka beberapa masjid setelah sebelumnya ditutup karena penyebaran corona yang amat dahsyat, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah satu anggota Lajnah Daimah, menyatakan bahwa bagi yang ingin melakukan salat di masjid ya boleh, tetapi jika ia juga tidak melakukannya karena pandemi atau penyebaran virus masih terjadi, dia memiliki uzur di sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, dan para ulama menyebutkan di antaranya Al-Mardawi bahwa di antara uzur syar'i meninggalkan salat berjamaah adalah sakit atau khawatir terkena suatu penyakit. Kalau ada yang berkata, "Lah, pemerintah enggak melarang lagi kok untuk salat berjamaah." Maka kita katakan, apabila hujan terjadi dan pemerintah tidak melarang kita untuk pergi ke masjid dalam hujan, apakah kita tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah karena hujan, sekalipun pemerintah tidak melarang kita sholat berjamaah? Tentunya tidak mengapa, karena meninggalkan sholat berjamaah karena hujan adalah uzur syar'i, baik dilarang oleh pemerintah ataukah tidak. Terlebih lagi jika kita lihat di sebuah masjid yang lingkungan atau di tengah-tengah kota yang penyebaran virus di situ masih amat kencang, ya, dari berita-berita yang valid dari orang ahli dan terpercaya, bukan sekedar berita yang sembarangan. Kemudian kondisi jamaah setempat tidak merealisasikan protokol kesehatan, dan banyaknya orang yang keluar masuk dalam tempat tersebut. Sementara ia berkewajiban secara syar'i untuk menjaga nyawanya, menjaga nyawa istri, anak atau keluarganya. Terlebih lagi mungkin di rumahnya ada orang tua yang sakit parah, atau ada anak kecil yang sakit, atau istri dalam keadaan sakit. Andai kata dia carrier, dia tidak masalah dengan kalau virus tersebut karena imunnya yang kuat, tapi bisa menjadi sebab hancurnya kesehatan atau nyawa orang lain disebabkan ia. Dan di dalam Islam tidak terpuji seorang melakukan sesuatu ibadah yang dianjurkan tetapi telah diberikan keringanan untuk meninggalkannya karena uzur syar'i, dia tetap memaksa dirinya melakukannya dengan menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Ya, ini kaedahnya. Barakallahu fikum. Jelas Abu Fairuz? Allah yafadak. Jazakallahu khairan. Baik, saya kira sampai di sini. Kan mohon maaf karena saya pada maghrib ada kajian. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari orang-orang yang saling cinta mencintai karenanya dan kembali dipertemukan di dalam syurga firdausnya pada hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.